ku hancur mengenang di kau. Berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama. Ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama dengan.